Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, kita sama-sama saat sekarang ini masuk di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya. Di mana kita disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak amal soleh. Kalau ada perkataan salah satu ulama bahwa kalau malam terbaik itu adalah 10 hari dari malam Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tapi kalau hari yang paling baik adalah hari 10 hari dari bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka pada hari-hari tersebut kita disunahkan untuk memperbanyak amal, memperbanyak zikir, dan bahkan ada hadis kalau bisa pada hari-hari tersebut lisan kita atau bibir kita itu tidak berhenti dengan umik-umik niku napa? Demem-demem napa? Ya boten pun Jogja napa? Demimil ya. Demimil ning demimil ini ku demimil zikir nggih, demimil zikir entah membaca zikir apalah nggih. Nah, jadi bahkan kalau itu yang dijalani oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu zikirnya dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu sudah bertakbir. Kemudian sebagian muslimin mempraktekkan dengan berpuasa. Karena berpuasa juga bagian dari amal soleh. Gitu, ya. Jadi berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu dalil khususnya tidak ada. Tapi kalau dalil umumnya ya karena pada malam, pada waktu itu disuruh memperbanyak amal soleh. Kalau dalil khususnya berpuasa hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja. Gitu, ya. Nah ini. Tapi kalau secara pribadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah poso terus menghalangi amal soleh yang lain karena kengelian lemes, terus harus zikir males, maca Al-Qur'an males, nah ini ya. Maka menurut secara pribadi saya ya mending sholat apa? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah saja. Kemudian yang lainnya bisa kita manfaatkan untuk amal soleh yang lain. Ya itu ya saya mengingatkan termasuk pada pagi sore hari ini bagian dari kebaikan kita yang kita jalani mengisi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini ya, dan kita berharap semoga apa yang kita jalani ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita pada beberapa pertemuan yang lalu masuk dalam bab yang ke-250 dari kitab Riyadhus Shalihin, judul babnya Al-Adhiyah, bab tentang doa-doa. Dua doa yang kemarin sudah kita hafalkan semua. Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa yang kedua kemarin masih ingat betul? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau petunjuk wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kehormatan, wal ghina dan kecukupan. Nah, sekarang kita masuk pada doa yang ketiga dari urutan itu, dari hadis itu. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebelumnya begini guys, perlu saya singgung Bapak Ibu, bahwa hadis mafhum kita, kalau hadis itu ditulis di dalam kitab, misalnya kitab Riyadhus Shalihin atau dalam kitab Bulughul Maram, itu hadis riwayat Bukhari, itu maka logika ulama-ulama hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Artinya hadis itu dianggap hadis yang sahih. Tetapi bukan berarti Imam Bukhari tidak meriwayatkan padahnya, tidak meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Tidak. Ya. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Itu contohnya nanti kalau kita buka di dalam kitab Adabul Mufrad, itu Imam Bukhari memang tidak mensyaratkan di dalam kitab itu hadis-hadis yang sahih saja, itu ya. Sehingga banyak hadis-hadis dhaif itu dimuat oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad tadi, atau di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya kitab tarikhnya Imam Bukhari, itu ya. Nah, ini masih ada hadis-hadis yang dhaif. Karena memang Imam Bukhari pada hadis-hadis tersebut atau pada kitab tersebut tidak mempersyaratkan kesahihannya. Oke, ini ya sebagai pengetahuan saja. Sekarang kita lihat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ta'awadzu billahi, berlindunglah kalian kepada Allah. Ya. Ta'awadzu, berlindunglah. Nah, ini nanti kalau kita jadikan doa ya, Allahumma inna na'udzubika min, gitu nggih. Yang sendiri ya, Allahumma inni a'udzubika min, gitu ya. Berlindung dari apa? Min jahdil bala, dari sulitnya cobaan. Ya. Kita itu kan sekarang, atau banyak nggih di antara kita ini diuji dengan masalah yang kadang-kadang kipiye atau jalan keluar itu piye, kita itu mengalami jalan buntu. Ya. Kita belum menemukan solusi yang baik. Kita belum menemukan jalan yang terbaik itu bagaimana ini, ya. Maka kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa, diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dari sulitnya cobaan. Nanti kalau di dalam hadis yang lain, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita punya masalah dan menghadapi masalah itu kita ini belum ngerti piye carane, nggih. Lah ini maka Nabi mengajarkan kepada kita dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu nggih. Itu doa yang juga dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Namrud, dan doa yang juga dibaca oleh Rasulullah ketika beliau dikejar-kejar oleh kaum Quraisy mau dibunuh. Lah di sini secara khusus Nabi mengajarkan, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sulitnya cobaan ini. Ya. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian, setiap kita itu punya masalah. Setiap kita ini diuji. Tetapi ada yang kadar ujiannya itu sedikit, ada yang kadar ujiannya itu sedang, ada yang kadar ujiannya itu besar. Tentunya besar kecilnya cobaan itu juga bergantung kepada besar kecilnya keimanan. Itu nggih. Pohon jati, kenapa kok diciptakan oleh Allah dengan tubuh dengan batang yang kuat? Karena menjulang tinggi. Karena menjulang tinggi, terpaannya angin itu juga banyak. Berbeda dengan rumput. Rumput itu kita ceklek dengan dua jari kita ini bisa. Tetapi kita tahu rumput itu hanya berada di bawah, terpaan anginnya lebih kecil. Artinya apa ini? orang itu semakin kedudukannya di hadapan Allah itu tinggi, maka semakin derajat ujiannya itu semakin besar ini. Maka ujian yang paling besar, ujian yang paling banyak itu adalah ujian para nabi, ujian para ulama. Ya kalau kita itu ujiannya kan nggih sing standar-standar nggih. Ujian randidit, nggih. Ujian tanggal tuwa, nggih. Ujian diuji anak, diuji anake moro tuwa, itu nggih. Nah, ini kan standar-standar aja kita ini. Ya. Lah, jadi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Satu. Wa darakis syaqa, dan terjerumus dalam kesengsaraan. Ya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Kita ini kepingin golek solusi ning malah tambah masalah, nggih. Jadi rumus penggadean itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ning kadang-kadang kita itu ngatasi masalah tambah masalah, ya. Contohnya kita arek bayar SPP anake ra duwe dit, ya, atau arek bayar nopo ra dit, itu problem kita bersama lah gitu nggih. Ki mikire piye ya. Nah, akhirnya kita wis bahasane tak utang ning nggon nyun sewu teng rentenir gitu aja nggih. Nah, utang ning rentenir wis rumangsane itu dalam rangka mencari solusi, mengatasi masalah ning dalam waktu yang beruntun itu malah tambah masalah. Nggih, ndek ingi mung kelangan apa gitu lah. Nggih, makanya kalau ada anekdot masyarakat yen jenengan niku kelangan taline sapi, aja lapor ning polisi, nggih. Yen lapor ning polisi engko sing ilang tambah sapine gitu nggih. Gitu nggih. Ya, itu ada mengatasi masalah dengan tambah masalah kadang-kadang begitu. Nah. Nggih. Jadi wadarokis syaqa, terjerumus dalam kesengsaraan. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, kesalahan kita ini melaku disik lagi takok, itu loh masalahnya. Ngene iki oleh ora. Ning takok ngene iki oleh ora niku pun melangkah. Beda dengan sahabat. Sahabat itu tanya dulu lagi melangkah. Misalnya contohnya nggih, utang teng rentenir niku angsal mboten. Ah, kudune kan takok sik lagi golek utangan ngono to nggih. Kita wis golek utangan ngangsur ping 5 lagi takok. Nggih. Angsal mboten niku. Lah jenengan pun ngangsur wis ping 5 lagi takoki piye? Lah kan gitu to nggih. Lah ini jadi mari kita ini jangan sampai terjerumus dalam kesengsaraan. Caranya gimana? Caranya kita ini tidak melangkah pada perkara-perkara yang minimal ragu-ragu tidak melangkah lah itu. Ini jadi tidak terjerumus dalam kesengsaraan. Itu pun kita itu minta kepada Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang kita itu terlalu agresif menghadapi sesuatu. Makanya perkataan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak akan menyesal orang yang beristikharah kepada Allah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dengan manusia, dengan makhluk. Artinya, mari kita ini setiap akan melakukan sesuatu itu sebisa mungkin kita itu istikharah dulu. Kita ini istikharah pas disik pisan dibujuk itu, golek bujuk itu nggih. Nah, istikharah itu tok itu. Padahal sebetulnya sunahnya itu ya apa-apa itu kita itu disuruh untuk istikharah itu nggih. Kemudian yang kedua kita bermusyawarah. Bermusyawarah dengan orang-orang yang punya kapabilitas, ya, punya kemampuan untuk dijak musyawarah. Ya ini ya, jadi bagaimana agar kita itu tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan? Ya kita berada di dalam ril-rilnya Allah. Ini. Dan yang ketiga, wadaraki syaqa wasu'il qadha, dan buruknya takdir Allah. Qadha itu adalah ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi. Kita saat sekarang ini menjalani qadarnya Allah, tapi kalau sudah terjadi, maka ini menjadi takdir atau qadarnya Allah. Contohnya kita saat sekarang saya pakai pakaian putih, terus Pak Lukman pakai pakaian kotak-kotak, nah, ini takdir Allah. Posisi duduknya kayak gini itu sudah apa qadarullah kayak gini. Dan ini tidak akan terulang lagi. Besok malam Rebo kita tidak akan menjalani kayak gini nilai posisinya kayak gini. Terus waktunya juga tidak tinggi ini. Jadi ketentuan Allah, takdir Allah itu hanya terjadi sekali itu aja. Nah ini, lah qadha ini kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari buruknya ketentuan Allah. Karena ada orang itu ditakdirkan masuk neraka, ada orang itu ditakdirkan masuk surga. Ada orang itu ditakdirkan, oh hari ini dia itu celaka, tabrakan, kecelakaan. Oh hari ini dia itu ditakdirkan dapat duit. Lah itu sudah ada suratan-suratan dari Allah Ta'ala. Yang itu kemudian disebut dengan qadha. Maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh beliau, untuk kita ini berdoa agar ketentuan-ketentuan Allah yang buruk ini bisa dialihkan dari diri kita. Makanya disinilah kekuatan doa. Ibnu Umar itu pernah berdoa dan didengar oleh Rasulullah SAW di dekat Ka'bah. Beliau berdoa, ya Allah, kalau engkau tentukan, engkau takdirkan, atau engkau tentukan saya dengan takdir-takdirmu yang buruk, maka gantilah dengan takdir-takdir engkau yang baik, ya Allah. Nah ini kekuatan doa. Maka ada hadis, ad-du'a yuradul qadha. Doa itu bisa merubah qadha-nya Allah. Qadha yang buruk menjadi qadha yang baik. Kalau Syekh Utsaimin di dalam menafsirkan apa ini hadis itu menafsir apa? Ya menafsirkan surat hadis keempat dari Arba'in Nawawi. Di sana kan ada orang itu sudah ditetapkan dalam kandungan ibu ketika umur 4 bulan itu ditetapkan apa rezekinya, ajalnya, baik dan buruknya, masuk surga atau masuk neraka, kan begitu nggih. Lah menurut Syekh Utsaimin, orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk di dalam surga, dia tidak akan mungkin diganti takdirnya menjadi masuk di dalam neraka, tidak mungkin, itu karena belas kasihnya Allah. Tetapi orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk di dalam neraka dengan belas kasihnya Allah, bisa jadi dia nanti Allah akan merubah takdirnya atau qadha-nya, kemudian diganti dengan masuk di dalam surga. Dengan apa? Bidu'a, dengan doa. Maka pentingnya kita ini banyak berdoa kepada Allah itu sampai sejauh itu. Misalnya kita itu ditakdirkan oleh Allah dengan takdir-takdir yang buruk, kita dengan doa kita, insya Allah dengan belas kasihnya Allah, Allah mampu dan Allah bisa atau Allah berkehendak merubah takdirnya dari takdir yang buruk untuk kita menjadi takdir yang baik. Contoh kecil, kita misalnya naik sepeda motor, takdirnya oh iki nanti sifel itu sepeda motor ketuk janti baning gembos gitu nggih, misalnya bocor gitu nggih. Kok kita ini tadi mau nyetater sepeda motor baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka dengan asbab membaca bismillah itu tadi atau bismillahirrahmanirrahim itu tadi, bisa jadi Allah itu mengganti takdirnya yang seharusnya jadi, yang seharusnya baning gembos jadi tidak gembos. Nah ini, itu contoh kecilnya semacam itu. Maka disinilah pentingnya kita ini berdoa. Nah ini maka disini bapak-bapak ibu sekalian, wasu'il qadha, kita disuruh untuk berdoa agar kita ini berlindung dari buruknya ketentuan Allah untuk kita ini. Kemudian ada yang satu lagi yang dengan izin Allah bisa merubah ketentuan yang buruk selain doa, yaitu adalah sedekah. Inna sodakota, sesungguhnya sodakota itu yadfa'ul balak, bisa menolak balaknya Allah Ta'ala. Nah ini, maka mari kita ini doa kepada Allah, memperbanyak doa, kon jaluk kepada Allah ora gelem ya kebiang tenan. Ini bedanya kita dengan manusia, yang manusia setiap hari kita jalui itu saya suwe saya anyel, saya suwe saya senep. Kita duwe tangga bendino jaluk uyah itu titik-titik jaluk nggih. Bu niki ajeng nyambel uyahe telas, sesuk ajeng nyambel lomboke kentekan. Sesuk ajeng nyambel brambange pangan tikus. Lah jaluk kita sesuk saya senep. Nengen kita minta kepada Allah, Allah itu semakin banyak diminta, Allah itu semakin sayang kepada orang yang meminta tersebut. Itu sifat belas kasihnya Allah sawi itu. Maka mari minta kepada Allah tidak harus ba'da sholat. Minta kepada Allah di mana saja monggo. Sambil kita itu naik sepeda motor ning dalan, kita berdoa kepada Allah boleh. Kita ketika musafir, kan doanya musafir juga diijabahi. Kita minta kepada Allah. Atau ketika ada hadis, manfaatkanlah dalam kesempitan-kesempitan itu untuk berdoa. Ketika pas randidit blas, randidit dalam kondisi sempit dalam leher, kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah ini, pas misalnya ibu-ibu pas hamil tua ngelahirke meden ngoten niku nggih. Daripada bengok-bengok ndonga nggih. Nah. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Ya Allah jadikanlah anak saya yang soleh, ya Allah. Maka ketika kesempatan semacam itulah nanti Allah itu akan mengabulkan doa kita. Jadi manfaatkanlah dalam waktu-waktu yang sempit atau kondisi-kondisi yang sempit itu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, wasamatil a'da, dan dapatkan celaan musuh. Wah ini dicela itu ras seneng. Apa mana sing mencela itu musuh. Wah itu nggih. Nah. Oke, sekarang Bapak Ibu, mari sekarang kita baca bersama-sama ngapal nggih ini ngajari TK. Di sini kalimatnya ta'awadhu berarti ndonganya mboten ta'awadhu nggih. Tapi kita nisbatkan kita sendiri, maka Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ta'da. Monggo bersama-sama dulu atau menggunakan kata inna aja nggih, karena bersama-sama nggih. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balai wa darakas syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Pun apa dereng Bu? Dereng. Nggih, monggo dihafalke nggih. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balai wa tarakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nggih, monggo kita semua sendiri 1 2 3. Kok selindro? Ya standar kita pakai in aja ya, walaupun nanti ini ya enggak apa-apa ya. Ini a'udzubika, kalau ini a'udzubika, kalau ina na'udzubika. Saya ulangi. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa tarakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya, bapak-bapak sendiri. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balai wa darakis syaqai wa su'il qadai wa syamatatil a'dai. Niki masih satu, tolong itu kok belum. Ya sekarang ibu-ibu, Allahumma inna na'udzubika min jahdil balai wa darakis syaqai wa su'il qadai wa syamatatil a'dai. Nggih, saat ini ditutup cobi. Nggih. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balai wa darakis syaqai wa su'il qadai wa syamatatil a'dai. Kenapa lagi? Monggo bersama-sama. Satu, dua, tiga. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balai wa darakis syaqai wa su'il qadai wa syamatatil a'dai. Nggih, ngapal iki gampang toh, 10 menit. Monggo ibu-ibu sendiri, 1 2 ditutup nggih, 1 2 3. Nggih, monggo sinten sing kersa siji. Kowe kaya hadiah itu. Kok nas aluga piye? Njaluk njaluk. Langi. Wa daraki syaqai durung apal ayo sing liyane. Wildan ayo wild. Nggih, cek nom ngapalke gampang nggih. Sing sepuh monggo, sing sepuh ora kalah sing nom. Zuhri sing sepuh yo, ayo Zuh. Ayo. Darakis tatil bersama tatil ak ya nggih. Nggih sekarang artinya nggih, artinya Allahumma ya Allah kula mawon artine nggih. Nggih, Allahumma atunipun ya Allah inna sak temenipun paduka sak yang temenipun paduka na'udzubika kula nyuwun napa perlindungan ini napa. Saya minta perlindungan kepada engkau min jahdil bala dari sulitnya ujian, sulitnya cobaan. Badai roki syaqa dan terjerumus dalam kesengsaraan. Wasu'il qobo dan buruknya ketentuan. Wasyama tatil a'da dan celaan dari musuh. Yes, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Untuk pelajaran yang dapat diambil, insya Allah sudah mafhum, sudah jelas, bisa dibaca sendiri-sendiri. Semoga ada manfaatnya. Dan mari ini doa-doa yang diajarkan Nabi ini banyak kita baca di dalam doa-doa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.